Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية صدق الله العظيم أما بعد Hadratal muhtaramin al alim wal ulama warasatul anbiya wabil khusus Romo Kiai Haji Anwar Zahid Murabil Ma'had Asy-Syafi'iyah Bojonegoro Hadratal muhtaramin al mukarram Romo Kiai Haji Mudhafir Murtadha Murabil Ma'had PPAI Al-Karomah Curung Rejo Kepanjen Poro Yai Ibu Nyai yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula yang kami hormati Bapak Camat Kepanjen atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukoraharjo beserta perangkat yang kami hormati Ketua Ormas-Ormas Islam sekecamatan Kepanjen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pejabat lintas sektor sipil maupun militer hadirin hadirat rahimakumullah Syukur Alhamdulillah Mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah Serta inayahnya Sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul Di tempat yang insya Allah penuh barokah ini Dalam keadaan sehatan wal afiyah Amin ya rabbal alamin Salawatullah ma'asalamuhu Selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah memberikan kita petunjuk Minaz zulumati ilan nur Dari zaman jahiliyah Menuju zaman yang ilmiah Dengan ajaran beliau ad-dinul islam Hadirin hadirat rahimakumullah Di sini kami sebagai muqassimul auqat akan membacakan susunan acara pada malam kali ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kali ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Muttaqin Dusun Sembujo Sukoraharjo Kepanjen Malang Adapun acara yang pertama pembukaan Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, mau'idatul hasanah. Dan acara yang kelima, penutup atau doa. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam kali ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, dan semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Bustami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تفسدن في الأرض الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Semoga ayat-ayat suci yang dibacakan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama disampaikan oleh ketua panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan disampaikan Bapak Hartono. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukharram Kiai Haji Anwar Jahid, yang terhormat pengasuh PPAI Kapang, yang terhormat pengasuh PPAI Al-Karomah Kiai Haji Mudhofir Murtado, yang terhormat Camat Kepanjen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, yang terhormat Bapak Kapolsek Kepanjen atau yang mewakili, yang terhormat dan Ramil Kepanjen atau yang mewakili, yang kami hormati para alim ulama dan para mustami'in mustami'ot, serta rekan-rekan remaja masjid Al-Muttaqin dan Karang Taruna Sembojo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini yang berbahagia ini, kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam rangka memberkati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini warga Dusun Sembojo dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan ini dapat istiqomah dilaksanakan setiap tahun dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangannya. Atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, kami berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan. Sebelum kami tutup, kami atas nama penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semua itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqtariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan atas sambutan atas nama Ketua Panitia. Sambutan yang kedua dari pemerintahan Kecamatan Kepanjen yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekcam Kecamatan Kepanjen. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan waktu, masih diberikan daripada umur panjang sampai masih menikmati. Pak Camat menyampaikan salam hormat mateng jenengan santen. Pak Camat sekarang sedang ada kegiatan di Polres, ada kegiatan ma'aridwan, sehingga mewakil kepada kami salam hormat dari Pak Camat pada jenengan santen. Terus kami mengucapkan selamat mengikuti daripada pengajian umum dengan Romo Yai Anwar Zahid. Tidak mudah. Merupakan suatu kehormatan kita bersama Romo Yai Saged Rawuh. Nggih. Biasanya sampai 2 tahun jadwal kayak gitu. Ya, karena jodoh, enggak mungkin karena ridho dari atas. Tanpa ridho dari atas enggak mungkin. Sehingga beliau Saged Rawuh sahabat menghadiri daripada acara Isra Mi'raj di Desa Sembojo, yang insya Allah beliau juga benjing di Desa Ndilem jam 1. Tidak semudah itu, jam 1, jam 2 sekitar gitu. Ya alhamdulillah, monggo mangke kita dengarkan daripada tausiah beliau. Bersama-sama kita semoga dapat membuka alam pikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya atas nama pemerintahan Kecamatan Kepanjen. Sebelum acara inti kita ikuti bersama-sama, ada himbauan dari panitia untuk lebih khidmatnya acara mau'idhoh hasanah pengajian umum pada malam kali ini. Kami mohon dengan sangat kepada para pedagang supaya tidak berjalan terlebih dahulu sementara untuk lebih khidmatnya kita mendengarkan mengaji apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah acara inti yang kita nanti-nantikan bersama, yakni mau'idhatul hasanah, dan nanti dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Bojonegoro. Namun sebelum beliau naik ke atas panggung, kami atas nama pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati, kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid, wedal kaula sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Sekcam yang mewakili Pak Kapolsek Pandan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah sekalian, mari kita awali ngaji malam ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dijadikan Allah istiqomah di bumi Indonesia tercinta ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya bahagia, saya bangga menyaksikan langsung masyarakat Tembujo Panjen dalam melaksanakan majelis hormat peringatan peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu meriah, itu semarak, jamaahnya membeludak sampai direwangin dongsong-dongsong. Semangate. Padahal duk kono-kono acara ngene iki dibidah-bidahno. Duk kono-kono dibidah-bidahno. Sing duk kene koyok ngene ramene, koyok ngene semangate. Aku curiga wong kene iki manas-manasi sing bidah-bidahno. Kula setuju sangat. Lek acara ngeten iki dimeriahno, diramekno sak rame-ramene. Dadi kaya sing dibidah-bidahno, wong sing gak genah-genah iku. Pengajian, hormat Maulid Nabi, sholawatan, yasinan, tahlilan, manaqiban, istighosan, iku malah kudu diramekno. Malah kudu digiatno, malah kudu disiarno. Karena itu yang menjamin kerukunan, keutuhan sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lek coro aku memperingati Isra Mi'raj, iku aja cuma nduk nggone bulan Recep tok. Lek iso bendino. Pikiranmu elek, mesti pikiranmu yo kiyaine cek laris lak ngono sih. Mboten. Mboten perkara niku. Lho. Peringatan Isra Mi'raj iku lak peringatan hari ulang tahun salat. Ngelingno umat nanggone pentinge salat. Lek dielingno setahun sepisan tok. Wong sembujoi salate ya koyo ngono ku dapurane. Jujur lah. Salate wong sembujo iku padha mbek salatku. 99% ngelamun. Nggih mboten? Walaupun leh ngelafatno niati medeni usholli. Ushol. Usholli fardhol. Eling Allah iki cuma niat bareng takbiratul ihram iku tok. Allahu akbar. 1% saja. Bahkan mungkin 0,01%. Liyane wis kabira walhamdulillah katsiran. Bengi nang udan ta. Allahu akbar, bauyar pengajian iki rasane. Wis ta lah. Kalau di dalam sholat aja enggak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Kalau di masjid aja enggak ingat Allah, apalagi di luar masjid. Kalau untuk pengajian nih enggak eling Gusti Allah apa maneh untuk terminal. Lek ceritane Isra Mi'raj sing aneh-aneh, iku zaman biyen, zamane Abu Jahal. Dianggap aneh. Lho saiki lek nganggep sing aneh-aneh iku aneh, malah iku sing dianggap aneh. Biyen dianggap aneh. Kanjeng Nabi cerita, nempuh perjalanan toko Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina yang jaraknya 1100 km. Waktu itu misalnya ditempuh dengan pakai transportasi yang paling cepat, unta yang larinya paling kenceng, PP 2 bulan. Jadi berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Lagi Kanjeng Nabi enggak sampai semalam. Bahkan sudah dilanjut naik ke langit tingkat 7. Lanjut lagi naik ke Sidratul Muntaha. Lanjut lagi naik ke Mustawa. Aneh. Kalau sekarang enggak. Sekarang jangankan kuasaan Allah. Kok lali lagi, kok telat ngono lho munine. Oh syuting setelane telat. Ini sakjane ojo dibanterno rek, ngganggu aku ngono iku. Saiki lho. Manusia yang ciptaan Allah saja udah bisa membuat pesawat canggih dengan kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik. Iku padahal sik gaweane Gusti Allah yang wis iso gawe kaya ngono. Apa maneh Gusti Allah e? Wis gak aneh lek saiki. Menungso ae wis iso gawe pesawat dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berarti kecepatan malaikat. 300 ribu kilometer per jam. Wes. Lho pesawat tok yo ngono iku, masa ana pesawat tok crut ngono. Niku lak pesawate bojomu iku. Saiki wis ndak aneh, justru nek nganggep ngono iku aneh zaman saiki, malah dianggep aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi tepak cerita iku ditantang karo balane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok gorong ana. Hei Muhammad, lek ancen kon niku temen. Ayo saiki aku njaluk bukti, critakno. Masjidil Aqsa iku ya apa modele? Lawange ana pira? Cendhiloe ana pira? Padahal Kanjeng Nabi belum pernah ke sana sebelumnya. Akhirnya ditayangno ambek Gusti Allah. Ketok Kanjeng Nabi gari maca. Biyen aneh, saiki gak aneh. Lho sampean niku Liga Spanyol, La Liga, iku manggone nang negara Spanyol, iso ditontok teko nggone Sembujo kok. Wong saiki angger wong lho iso gawe siaran langsung. Nggih napa nggih? Gak aneh saiki. Mangkane iku sak mikir crut ae ket mau. Lha nek sakniki ngaji Isra Mi'raj nerangno sing aneh-aneh ngono iku malah dianggap aneh. Ya hikmah utamanya ngelingno salat. Ngapunten. Salat iku jaminan teko Allah tanha anil fahsya'i wal mungkar. ngilangno perbuatan sing keji, ngilangi macam-macam kemungkaran. Lah sakniki dipikir ta. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, betul? Roto-roto yang ngelakoni sholat. Harusnya fahsyak dan mungkar hilang, gak ada. Tapi kenapa kok malah merajalela? Ini berarti ada yang gak beres dengan sholatnya. Kualitasnya harus ditingkatkan. Nusa iki namine mungkar, masya Allah. Langkung-langkung di tahun yang orang bilang tahun politik, pol-polan nek itik-itik. Ujaran kebencian, caci maki, umpatan, hinaan, fitnahan merajalela. Ini mengikuti perkembangan media sosial niku ngeri. Terkait karo pemilu. Nek pemilu legislatif sih mending. Soale caleg-caleg, calon-calon legislatif nek wayah ngene iki kan do pamer senyum. Lho nek caleg-caleg niku ramah-ramah, api-api, biasanya gak nyopo malah nyopo. Biasanya gak tau teko malah teko. Biasanya gak tau nyumbang malah nyumbang. Sedekah 5 tahunan. Malah api nek caleg-caleg ngono iku. Sing memprihatinkan niku terkait Pilpres. Yang ada bukan pendukung menurut saya. Pembenci. Mestine silahkan mengkampanyekan yang didukung, diapi-apikno program-programnya disampaikan monggo tanpa menjelek-jelekkan yang lain. Harusnya seperti itu. Lah yang marah itu kan bukan pendukung tapi pembenci, isinya cuma menjelek-jelekkan yang tidak didukung. Naudzubillah. Tolong dulur-dulur, kita harus menyadari bahwa capres-cawapres kita yang ada, baik pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 2 itu semuanya adalah figur-figur terbaik, kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri. Nek urusan negara, urusan pemerintahan, beliau-beliau yang terbaik. Buktine sing lolos dudu pamanmu. Halo. Ngapunten. Apik kabeh. Jokowi sae sangat. Sudah terbukti langkung-langkung Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, orang ulama besar, sae sangat. Pak Prabowo, sae. Pak Sandi nggih, sae. Sing ngelek iku cangkemmu. Oh, cangkem sing model ngono iku lho. Ngapunten lah sampean kok wani ngelek-ngelek capres cawapres, berarti sampean nak rumangsa luweh apik sih. Coba sekali-kali ngocong no. Apa maneh ngilokno? Ngapunten nggih. Aja atik ngilokno. Ngilokno iku ana loro. Ana sing diucapno melalui omongan, ana sing cuma dibatin. Iku padha wae, padha dosane. Cuma carane tobat beda. Lek mok dibatin, sing penting istighfar, njaluk ngapura nang Gusti Allah. Tapi lek sampe diomongno, di samping istighfar tobat njaluk sepura nang Allah, kudu njaluk halale, njaluk sepura nanggone wong sing dielek-elek. Lah nek sampean saiki lho elek-elek Pak Jokowi, elek-elek Pak Prabowo, iso sampean istighfar tobat nang Gusti Allah. Tapi prosoku sampe mati gak kira ketemu Pak Jokowi sampean. Ambekan maneh lapo Pak Jokowi metuki sampean iki lho lapo. Kangen rupamu ngono iki. Iling-ilingen. Yo, iki wong iku nek salate bener, apik, gak mungkin fahsya, gak mungkin mungkar. Makanya mestine peringatan Isra Mi'raj itu sesering mungkin karo bimbing masyarakat. Salat iku ngene lho. Coba saya aku takon, sampean lek tepak maca takbiratul ihram bareng niat. Aturane kan ngono. Niat makrunatan bi takbiratul ihram. Lak ngoten to nggih? Ala wis ngomong nggih ngono ae lho, lak ngoten to nggih? Nah, lek ngono kan jelas goblokmu. Enggak gelem nyaut kok. Coba lek sampean pas maca Allahu Akbar. Sing sampean pikirno apa? Ngono iku lak koplak sih jenenge. Mungkin nek sing rodok paham terus Allah Maha Besar. Misalnya ngono. Lah nek Akbar iku mbok arteni besar. Seberapa besarnya Allah itu? Ngapunten. Lah nek ana pengajian akbar, berarti Gusti Allah sak pengajian niku gedene. Ana masjid akbar, berarti sak masjid iku. Sik iki tok ae lho sampean kowe gurung karuan dunung. Apa meneh kok rokok iku ya apa? Iktidal ya apa? Sujud iku ya apa? Hikmahnya apa? Sirinya apa? Lek kepengin dandani sing temenan, mestine minimal ketika sampean Allahu Akbar, Allah gede dhewe, wis gak ana maneh sing gedeni. Berarti kita harus mengecilkan diri kita. Saman maknane Allah Maha Besar. Lha apa karepe Maha Besar iki padha karo mahasiswa ngono iku? Kok guyu sih? Minimal kita bisa mengecilkan diri kita, bahwa kita itu kecil di hadapan Allah. Loh, gak kecil ya apa? Coba pikirin. Lihat peta alam semesta. Jangan cuma peta dunia, jangan cuma peta bumi. Peta alam semesta, tonton. Ayo. Planet yang bernama bumi yang kita tempati, seberapa besarnya? Sak kacang ijo. Lah nek bumi ku sak kacang ijo, Indonesia sak piro? Sak wijen. Lek Indonesia sak wijen, Malang sak piro? Tengu lah, tengu ambek wijen gede ndi? Iku ayu oon. Sak bleduk. Lah nek Malang sak bleduk terus Sembujo sak piro? Lho. Terus terus awakmu sak piro? Mangkane lek ana wong nang Mlete, Mekete, kemlinti sombong kudu guyu. Sing disombongno apane? Kekayaan. Lek urusan kekayaan sak soge-sogemu, sak soge korun. Apa akhir kehidupan dari korun? Loh, jabatan, pangkat, mbok sombong-sombongno. Kadang sik dadi wakil RT nek mlaku ndawek-ndegek. Terus sak dukur-dukure pangkatmu, sak dukur pangkate Fir'aun. Kalau ukuran kemuliaan itu pangkat, mungkin Fir'aun yang paling top. Kalau ukuran kemuliaan itu kekayaan, Korun yang paling top. Dan itu. Dan ini nembe maknani Allahu Akbar. Belum yang lain. Makanya, peringatan maulid Nabi. Lek coro aku, konom bid'ah-bid'ah no. Ya wis, kene, tak terus diramein no. Nek perlu bendino. Kiranmu kok duwe. Gak podo blas ya mbek pikiranku ya. Lek bagiku duit iku ya penting, cuma embo. Maksudku ngene lho. Lah kalau diperingati arang-arang nyatane masyarakat ya gurung iso nempel akhlake Kanjeng Nabi. Gurung iso njukuk bagian dari akhlaknya Rasulullah praktekkan dalam kehidupan. Ngakune umate Kanjeng Nabi, tapi kelakuane gak nyonto Kanjeng Nabi. Mulane lek sering diperingati Maulid niku terus diceritakno sirahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu begini. Ngene iki lho, nabimu ngene iki lho, lek ngekeki tuntunan, contoh. Lah nek saiki dibid'ah-bid'ahno terus gak diperingati, malah gak karu-karuan engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ku aneh-aneh. Selawatan muji Kanjeng Nabi dibid'ahno. Senengane muji Sahrini. Cek tas mari rabi. Aku sajane diundang. Lah nduk Jepang kono ya. Cuma lah lek muji Kanjeng Nabi jare bid'ah. Tapi senengane muji Sahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jian Audi, Tasaros Malas, Saskia Gotik. Anak buah kabeh. Terus Vanessa Angel. Yang ngerti wong viral. Sebelumnya kan ada yang viral. Berita bohong. Hoax, bohong. Apa katanya ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon tertentu jumlahnya 70 juta. Itu kan bohong. Viral. Tapi sik kalah viral karo sing cuma sekali coblos 80 juta itu. Jadi ya Allah, aku yang mikir ya, apem cek larang ya. Iku bahannya teko apa? wes sama rungokno ta lah. Lho engko sampean lak dibimbing, ya apa to Kanjeng Nabi ku dalam beragama? Ngono lho, gak sok iki harus kembali Al-Qur'an hadis, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ngomong tok tapi gak mudeng. Ngomong tok tapi gak paham. Lah lapo kok kembali kepada Al-Qur'an dan hadis? Wong kita itu sudah ngugemi Al-Qur'an dan hadis. Yang kembali ku berarti kan dekne gak nduk kono. Minggat mari teko ndi kono kok kate bali ku. Uy. Hati-hati, Malang ini termasuk sasaran, termasuk target. Makanya ya semuanya juga kaget, nih, Malang ini masih aneh-aneh. Tapi ini aneh, ada ustad yang ngilok-ngilok no wong NU gak karu-karuan, ngilok-ngilok no kiai sepuh gak karu-karuan. Wah di klarifikasi karo Ansor, si lolong gue ambil rokokan bal kebule. Induk garapku tak antem nih wong ini. Sopo gak wani? Klarifikasi dulu, tabayun, gak sak genahe ngono. Ya maksudnya diantemi gak omongan. Ngono lho maksudnya lho. Tabayun klarifikasi sing genah. Saiki masyaallah nek gak hati-hati. Iki ndok kasemben iki ana tarikah anyar. Tarikah gendengiah. Sampai wong Ponorogo do bedol rono nggone Malang iku yo. Biyen ana jenenge Yusman Roy. Malang iku salat diterjemah. Enggak aneh ya apa wong modele areke kaya model ngono-ngono iku. Lagi maksudnya kan ayo kita antisipasi membentengi akidah ahlu sunnah wal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ngapunten. Terus mana? Peringatan haul di pitam. Aku malah suweneng lek diundangi peringatan haul. Kan nyeritakno para wali, para habib, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh sing dihauli kuwi lek diceritakno perjalanan hidupnya untuk diambil hikmah dan diteladani. Jadi ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen. Soale sing saiki iki gak wani ngomong aku. Cece karo sing mbiyen. Nah, wes. Islam ini agama samhah, agama yang luas, menaungi semuanya, melindungi semuanya, mencakup semua aspek kehidupan. Agama yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti ekstremisme. Lho saiki dianggap kalah keren karo sing wani pertentangan-pertentangan. Lek gak wani pertentangan, gak afdol. Lek gak wani sangar kereng, gak islami. Tenandi. Lek niat mule ndisiki lapo manggon nang ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Oke. Sing tirantos jenengan. Wes. Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai dua warisan luhur yang tinggi nilainya, yang mahal harganya, yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Lho zaman gak merhatikno aku, malah merhatikno banser sing ganti iki. Ya maaf ya, mungkin ada yang mikir lapo sih adik dikawal banser barang. Yo cek rodok keren. Pejabatnya koyok presiden barang ngono ku nang ndi-ndi yo dikawal, malah rundingan. Lho. Lek pejabat-pejabat iku dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lho kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Lho. Oh. TNI ambek TNU padha dorenge. Mesti enggak padha iku bayarane. Samono aja nek ngremehno tak antemi temen. Malah nek ganjarane akeh TNU. Terus bintange TNI iki mentok bintange 4, jenderal iku. Lek TNU Banser bintangnya, songo. Sak ndukure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya cuma 7. Ih songo bro. Weh, serung ana saiki. Dua warisan luhur yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Satu warisan namanya Islam, iman yang kita dapat dengan hidayah Allah melalui lantaran para aulia, para wali, para ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia tercinta. Warisan kedua bernama negara besar dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, adat istiadat, tradisi, menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Warisan negara ini kita dapat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melalui lantaran para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan, para perintis pendiri penggagas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya bagi pewaris kula sampean wajib hukumnya mencintai agama, wajib hukumnya mencintai negara dan tanah air. Nek kepingin kehidupan bermasyarakat dan beragama tetap regeng, ayem, tentrem kados ngeten iki, mencintai agama wajib, mencintai negara dan tanah air wajib. Mari kita belajar dari banyak negara Islam di Timur Tengah. Mayoritas ya ahlu sunnah, sunni, tapi porak-poranda. Terjadi perang saudara. Banyak yang hancur lebur. Kenapa? Sebab cintaan kepada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada negara dan tanah airnya lemah. Gampang didu. Ngapunten. Terus maneh, relasi antara ulama dengan umat kalau di Timur Tengah itu orientasinya hanya soal dakwah ilmiah saja. Nek ten Indonesia lak mboten. Ulama, kiai ten Indonesia niku urusane mboten namung ilmiah, mboten namung dakwah, tapi ada riayah. Riayatul ijtimaiyah. Kepemimpinan yang sifatnya kemasyarakatan. Iki ketok gak paham iki dijak ngomong model ini. Mimpin masyarakat, seluruh aspek kehidupan masyarakat itu bersentuhan dengan ulama, bersentuhan dengan kiai. Nyatane ono urusan nopo ae butuhno kiai di Indonesia lho. Loro moro kiai. Kepaten moro kiai. Kate rabi yo moro kiai. Bojone meteng yo moro kiai. Nyunatno anak moro kiai. Di Indonesia seperti itu, sampai urusan bermasyarakat moro kiai. Kiai menjadi ikon, menjadi rujukan, sehingga relasi antara ulama dengan umat, dengan masyarakat terjalin kuat. Gak gampang dipecah belah. Dulu-dulu ono kegiatan tahlinan, yasinan, manakipan, istighosahan, pengajian, kuat relasine. Gak gampang dipecah. Ini namanya Indonesia punya garda pertahanan yang sangat kuat, namanya ulama, kiai, santri, pondok pesantren, menyatu dengan pemerintah, TNI dan Polri. Makanya ada upaya untuk membenturkan antara ulama dengan pemerintah. Indonesia niki sama tak kandani, negara yang sangat indah, kaya kekayaan alamnya, diincar oleh banyak pihak. Nah, untuk menghancurkan Indonesia, caranya enggak dibombardir dengan kekuatan senjata kayak Timur Tengah. Enggak. Caranya gimana? Sesama ulama diadu. Lek ulama padha ulama didu gegeran. Umat akhirnya enggak percaya nang ulama. Kiyaine yo ngono ae. Akhirnya umat menjauh dari ulama. Umat tidak percaya kepada ulama. ditanamkan pulang kepada rakyat agar tidak percaya pada pemerintah. Rakyat nggak gak percaya nang pemerintah, gak percaya nang kepala negara, ini gampang dihancurkan. Lha nyuwun pangapunten sanget. Kerukunan kita harus selalu tetap dijaga. Paham nggih maksud kula nggih? Paham nggih maksud kula nggih? Dadi tak baleni meneh. Saiki warisan sing pertama sik bernama Islam iman. Langsung teko Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara estafet. Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in. Terus ringkesnya cerita dibawa ke Indonesia oleh para wali, oleh para ulama, diterusno para kiai ngantos sakniki. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, para wali, ulama dalam mengislamkan Indonesia. Ini luar biasa indahnya. Tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan, tanpa gontok-gontokan, tanpa poyok-poyokan, tapi melalui silaturahim, perdagangan, pernikahan, melalui akulturasi budaya. Ini agama, ini budaya. Ini islami, ini tradisi. Ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tidak dipercekcokkan, tapi dipadukan, dijodohkan. Sehingga satu-satunya negara di dunia yang agama mayoritas penduduknya berubah menjadi Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Kita harus bangga dadi wong Indonesia. Makanya sampai saiki tidak ada beragama Islam senikmat di Indonesia. Tidak ada menjalankan agama Islam seindah di Indonesia. Nang negara-negara liya gaya acara pengajian kaya ngene-ngene iki gak iso. Bahkan nggone Saudi Arabia gak ono acara model ngene-ngene iki. Nduk Malang sampai nutup embong. Ramene ndak karu-karuan. Ya gak pernah ada larangan. Makane lek ono kriminalisasi ulama, kriminalisasi ulama. Sampai gak karu-karuan. Wis sing ndi pengajian yo koyo ngene enake kok. Halo. Coba ning Timur Tengah. Ngene, bom bro langsung. Diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Pikiran ya. Taman pas ngeloni bojomu nang pinggirmu ana bom gelimbung. Ya. Mesti melayu ambek kontal kantul ngono ambek. Enake koyo ngene kok. Nah, masuknya. Emboh. Masuknya Islam ke Indonesia ini tanpa kekerasan, tanpa perang. Kenapa? Rungokno ta? Karena para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam tidak hanya mengandalkan intellectual question saja, tapi padu dengan emotional question. Yo cek rodok gaya. Maknane apa? Gak eruh. Adat budaya yang ada di masyarakat tidak diberantas habis secara total. Justru para wali itu mengetutkan, mengetut, mengintili itu. Adat budaya dijarkan. Nilainya yang diislamisasi, koyok sajen. Ini adat lawas ya, sajen, onok panganane, onok buaya, macam-macam ngono iki lho. Terus itu dipersembahkan kanggo sing mbau reksa sapa, danyang sapa, ki danyang nyai danyang. Panganane panggah, tetep. Buah-buahan tetep, pokoknya panganane tetep. Rohnya yang dirubah. Ini bukan persembahan untuk ki danyang nyai danyang. Jenenge diganti selamatan. Selamatan. Sodako, tabaul bala, nyembah yo nang Gusti. Yo perlahan ngono iku lho model, enggak langsung haram, syirik, bid'ah. Gak ngono, pomong ngono, gak payu. Duk karaktere wong Indonesia soalnya. Wong Indonesia digarap koyo ngono gak payu. Buktine, Belanda itu menjajah Indonesia lama 350 tahun lebih. Bukan cuma menjajah secara ekonomi, Belanda juga punya misi menyebarkan agama. Tapi bukti agama yang disebarkan Belanda gak payu. Payu mek titik. Kenapa? Karena Belanda kalau kepada masyarakat kereng. Perdom sih. Masyarakat Indonesia yo gak simpati lek ono sing model kereng-kereng ngono yo. Gak simpati blas. Gak payu agama sing disebarno londo. Sing laris manis agama yang disebarkan oleh para wali agama Islam. Kenapa? Karena para wali dalam menyebarkan Islam tidak pernah mengerengi masyarakat. Memperkerengi loh. Sakarepku sing ceramah aku kok. Basa ya apa lah urusanku, yang penting kelak sampean paham sih. Lho sampai saiki loh. Maaf-maaf ya, orang Malang sama orang Bojonegoro tak pikir karakternya sama kok. Masalah karakter loh maksudku. Sing gak padha sing model ngono-ngono iku. Modelmu. Sing gak padha. Lek nduk Bojonegoro ceramahe gak ono, model sing bengak-bengok ngono iku gak ono. Ono ngono diantemi karo banser wisan. Kutok bedane iku tok. Artinya saya maksud karakternya sama itu gak suka kekerasan. Prinsipnya gak suka. Lek ono koperas karo jere bidah. Gak seneng blas. Ngapunten. Mangkane tolong ya. Indonesia iki biyen lek wis ayem, tentrem, tenang, damai. Macam-macam agama yo bisa hidup guyub rukun berdampingan. Gini apa nggih? Nah, saiki lek kondisi wis ayem, tentrem, tenang, kok ana sing umek, ana sing usrek, ana sing rewel, mesti ku arek cilik. Contone sing nangis iku. Arek cilik. Iku kapan gorong dijejeli pentil gak kira meneng. Wis kono nang dijejeli kono. Lho ngono iku lho ibuke saking terpesonane karo aku anake ditinggal kekno wong ngono. Gak tepak ngono. Halo. Mane tak dunungno sampean. Kapan ono kondisi wis tenang, damai, tentrem, kok ono sing umek, ono sing rewel, mesti arek cilik. Yo, Indonesia iki wis tenang, aman, damai. Lek ono sing umek, kafir, syirik, bid'ah, tauhid, arek cilik. Makanya sekali-kali ojo diladeni. Soalnya arek cilik iku nek katik diladeni bahaya. Iso dadi gede engko. Lho kok gak percaya sama? Maksudku ngene, arek cilik nek diladeni iso ngalahno wong sing gede. Paham napa mboten? Tau ora sampean cek paham sampean. Kondisi wis aman, damai, tenang. Kaya ngene iki lho jamaah pengajian lak tenang, niat ngaji kabeh. Kok ana sing usrek, ana sing umek, ana sing rewel, mesti arek cilik. Aja diladeni. Arek cilik lek diladeni iso dadi gedhe, maksude ngalahno sing gedhe. Kondisi negara wis aman, tentrem, damai. Kok ana sing umek arek cilik iku, aja diladeni, kok malah dadi gedhe. Contoh, sampean ro penyanyi sing jenenge Inul, iku asline biyen lak penyanyi cilik sih. Istimewanya apa ya mek bokonge tok iku? Dulu awalnya maaf. Asline penyanyi cilik. Lah mergo gawe gempar terus diladeni karo wong gede. Nah sing ladeni raja dangdut Roma Irama. Akhire iso dadi penyanyi gede. Mangkane lek sing ngomong kafir, syirik, bid'ah, asli iku cilik. Itu minoritas sengaja memusuhi yang besar, memusuhi mayoritas. Tujuannya apa? Ya cek diperhatikan, no cek dadi gede, jejilono pentil iku. Gak manut gitu mau. Kapan gak mau jejeli ya, ganggu wong ngaji kok. Kok salah manut tuh nanti jejeli. Ibu ini gak beres yo. Ya apa wong gak ikhlas aja nih. Anak dicetoti, kan itu aja rewel talah. Karo, ibu ini tempat terpesona karo kia ini. Malah nemen nangis ya. Eh, iya, rungok nota. Eh, kelompok minoritas yang memang sengaja memusuhi yang mayoritas agar menjadi besar, setidaknya diperhatikan. Makanya sekali waktu perlu dadi bal, pesalang glending ae. Bunder ae. Saya aku takon jawaban, bal karo sing nyaduk kesel ndi? Bal karo sing nyaduk kesel ndi? Iya kesel sing nyaduk nganti sikile sempal ya. Bale panggah bunder. Cee kono nyodak nyaduk cee sempal sempal di paham gak maksudnya gak? Ya wes paham. Nah terus Nggih. Mangkane lek ngulangno Islam carane ngene. Lah iki sing ditiru karo kiai-kiai NU. Lek ngulangi Mbah Wali Sunan Derajat nang ngulangi santrine. Belajar teko kodhok. Wong kok dikongkon belajar teko kodhok. Lek wong kodhok iku lek oleh nikmat terus ngaji kok bentuk syukur. Mari udan deres kali ini banjir. Kodhok disulap karo Sunan iso ngaji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Loh, kodhoke ngalih rono. Aja nganti kalah mbek tawon. Jangan nganti kalah mbek tawon. Tawon selalu berzikir. Rungokno iku tawon nek tepak miber iku zikir nek dirungokno temen Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Zikir gak cuma gremeng Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gak percaya nyekelo siji templekno kupingmu. Nang rungokno. Engko lek kesetrum ya Allah pun percaya ngono sing angel. Lho, lek ana ayat Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan yang di bumi bertasbih memahasucikan Allah. Presikan karo bebek. Krungumu bebek amek ngeses. Iki asline maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Mau sapi lo mari dikei mangan syukur alhamdulillah apa persis kasih berarti aku mau padano pedet ini ya nggak apa-apa pedetnya manis kok. Bagaimana menanamkan jiwa nasionalis dan patriotis diajak tahlilan ya jadi sepele enok. Tahlilan itu yo implementasi Pancasila juga. Makane lek ana sing ngomong Pancasila iku gak islami, kongkon ngaji dhisik. Gak nrimo Pancasila, kongkonan ngaji dhisik. Salahnya di mana coba? Mbah Hasyim Asy'ari sing alim alama Hadratus Syekh Kiai ini wong sak Indonesia nrimo, Mbah Wahab Hasbullah nrimo, Mbah Bisin Samsuri nrimo. Lah kok daburane wong kaya ngono ku gak nrimo lho. Nek kula simpel, gak nerima Pancasila. Gak setuju karo merah putih. Nganggep Indonesia negara kafir. Ya jangan hidup di Indonesia, jangan injakkan kakimu di Indonesia, jangan hirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia, minggat to. Yo. Negara ndi sing menurutmu paling apik, paling cocok karo awakmu? Manggono kono. Indonesia gak rugi kehilangan rupamu. Halo. Lah terus terus ngene. Ya, besok kan masih ada aku lagi toh. Enggak jauh kok dateng ya. Sopo ngomong cendele? Masih ngene sampean yo terpesona kok. Wes. Lho tahlilan iki coba. Pancasila iku. Pancasila satu ketuhanan yang maha. Wong tahlilan ya apa? Qul huwallahu ahad. Iku Pancasila, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Ngono lho, ketuhanan yang Maha Esa. Terus la ilaha illallah. Mun tahlil lah iku sih. La ilaha illallah. Ya ana sing temenan, ana sing gak pati temenan. Ancen ngono, ana ya tahlilan ya padha karo maca Quran iki lho. Maca Quran ya ana sing angen-angen sak maknane, ana sing angen-angen sak mangane. Ya ketok iki kok rawon ta soto iki. Iku jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Wong tahlilan yo sing temenan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah yo ana sing modele la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambek jawel kancane, la ilaha illallah. Jarene bojone Mbak Ti iku katut wedoan yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Arek ndi sih aku penasaran aku. La ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dina gak ketok lewat ngarepe omah. Biasanya lek sore mesti liwat ngarepe omah mulai kerja ngono iku. La ilaha illallah. Nah iku jenenge tahlil ganda campuran yo ngono iku. Tahlilan campur rasan-rasan. Ana sing ngono iku ana. Iki wonge yo teko yo ana. Aku ngerti, wonge gawe kodhong warnane ijo. Lha terus kemanusiaan yang adil dan ayo talah kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan. Oh iya, orang tahlilan itu kemanusiaan, betul-betul memanusiakan manusia. Adil, adil, semua diperlakukan sama kok. Nek tahlilan, padha. Beradab, beradab, sopan santun, berakhlak. Cuman nate kepireng ono tawuran antar jamaah tahlil. Tahlil dengan teman-teman jotos-jotosan. Gak ono, beradab. Oh, luar biasa ketemu yo salaman, sing rangkul-rangkulan, nyopo, wajah cerah dengan senyum, pakaiane yo nutup aurat. Apik-apik berukut-berukut. Kula kok dereng nate ngertos to, ana jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok. Medeni wong. Enggak ngenteni marine wong iki lho. Lho ana wong ceramah dekne tarik tambang. Dilanjut betul nih. Wis mari ya lemu narik. Ono ae. Pakaian sponsor iki. Terus tiga persatuan. Tahlil ini simbol persatuan. Dari etnis apapun, suku apapun, asal dari daerah manapun, kita sudah ikut tahlilan bersatu wis. Mangkane ya. Kampung dia, rison dia. Kapan jamaah tahlile syiar? Mesti masyarakatnya guyub, rukun, tentrem, barokah. Ini omongan. Desa gila setiap kampung di Indonesia ini bikin tahlilan, masyarakatnya rukun-rukun, kompak-kompak kabeh. Indonesia enggak akan mudah dipecah belah oleh kekuatan apapun. Loh, ngono ya sing, wah tahlil harus diberantas dari negeri ini. Ngipi. Kata yang berantas tahlilan itu ke Indonesia ilang ngide. Indonesia ini ratusan ribu pondok pesantren. Yang terdata saja 300 ribu lebih pondok pesantren. Dengan santri jutaan. Mayoritas masyarakatnya Nahdiyin yang mengamalkan tahlilan. Lo kok kata diberantas? Ngipi. Dengaren cerdas ada itu. Wong cili ngajak diladeni. Bener. Lah empat, kerakyatan. Tahlili kerakyatan. Kita lah gak peduli masih kiai karo sing ngomong wong cilik iku mau padha lek wis wayah tahlilan. Wong tahlili merakyat yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin mesti hikmat, ustaz, ustazah, kiai, bunyai. Gak ono tahlil sing ngimami kok germo iki gak ono. Engko jamaahe lak lonte-lonte ngono. Lah apa jenenge ancen jenenge yo ngono iku. Terus kebijaksanaan, mengajarkan tentang bijaksana dalam permusyawaratan, tahlil musyawarah. Makane ana masalah apa nang gone kampung kono iku selesai melalui tahlilan. Di musyawarahno bareng-bareng kok. Mari tahlil ngobrol-ngobrol, ya apa ra iki ngene-ngene-ngene, beres lah di musyawarahno. Perwakilan, ya sekali waktu kalau hajatan acarane tahlilan, ya perwakilan satu keluarga yang berangkat satu saja. Ya berangkat kabeh ya bangkrut sing duwe gawe. Apa maneh wonge model ngono iku trongoan-trongoan ngono iku. Entek-entek sembarang. Nah, gini ya. Iki sampean cek paham. Para wali sampean sak polahku kok sampean lokno sih. Para ulama sukses mengislamkan Indonesia karena faham bagaimana karakter dan kultur bangsa Indonesia yang beda dengan karakter dan kultur bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu masyarakatnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sedang Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kelenek. Kelenek iki yo bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Karena kultur dan karakter masyarakatnya beda. Beda daerah, beda gaya, beda adat. Lain ladang, lain. Ayo nyaut sayang, sing melu nyaut tak dongakno rong dino engkas rezeki ini lancar. Semangate nek rezeki. Ayo nyaut, lain ladang, lain. Belalang tempat. La haula wala quwata illa billah. Iku sekolah sik kelas 3 SD merotol mesti arek iku. Lain ladang, lain lain lubuk, lain ikannya. Siji desa mawa cara. Ancene ngono. Kula niku lek ceramah nggone Bojonegoro. Ngene iku suguhane gak cuma ngene iki tok. Yo cara lek notoi tepak lek gelas model ngene iki, yo tutupe gak ngiki. Siji detik iki detik tutupe. Terus ana lepeke barang ngono. Iku cara Bojonegoro. Ha nek cara Sembojo model ngene iki ya wis ancene iki cara kene ancene. Saya harus menghargai ancene carane ngene. Ngapunten ngapunten, beda acara itu lho beda gaya. Bu. Sampean gawe pakaian masak karo sampean nekani resepsi manten, pakaiannya sama apa beda? Ya beda karena beda acara. Wong ngomong ambek wong ngomeng gayanya beda, padahal sama-sama suara, sama-sama energi, beda acara, beda gaya. Aduh ngono iki serius. Wong silaturahim namu ambek wong upacara gayane beda. Sampean ngertos upacara bendera? Nah yang ngono iko gayane upacara bendera harus seperti itu. Emang itu gayanya upacara? Misalnya upacara bendera tingkat kecamatan Kepanjen, bone lapangan kecamatan, ya mesti masa upacara nang kuburan. Mumpung gorong dibantah karo sing bengak-bengok iku lho. Iku meneh mesti teko meneh arek iku, gak kira gak. Mesti teko meneh. Fan soale. Aku asline ya ketularan arek ngono-ngono iku. Ngapunten para kiai, ngapunten para sepuh ya, karena memang jamaahnya kan multi. Jadi ya semuanya harus disentuh. Jadi sekali waktu saya nerangkan yang materinya orang sepuh, tapi sekali waktu yang materinya anak muda, sekali waktu yang materinya bekecil-bekecil kayak gitu. Engko lek gak disentuh ngene iki gak kira gelem ngaji ngono iku. Gak kira gelem berangkat coba lek ngaji sing model serius nggawa kitab, gelem ah berangkat arek ngono-ngono iki. Ya gak kira ya ngopi nang warung ambek ngene. Iki gelem teko ya soalnya aku ramah. Lah carane ngerangkul yo ngene iki. Mangkane ngapunten kadang-kadang kula ngomongi rada ngawur yo. Yo tujuane merangkul sing model ngono-ngono iku juga. Ngapunten. Wong upacara yo ngono iki, misale upacara bendera nduk Kecamatan Kepanjen. Sing dadi inspektur upacara, lah iku yo sing pangkate dhuwur dhewe, Pak Camat dadi inspektur upacara. Terus nduk ngarepe Pak Camat iku ana komandan, komandan upacara. Banser misalnya. Nah, Pak dadi komandan upacara, gayae banser kudu wani mbentak camat. Soale upacara gayae kudu ngono. Camat digetak banser. Ka oleh mangkel. Banser dadi komandan upacara kan. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Getak Mas yo banser. Camat gak oleh mangkel. Pangkatmu opo getak-getak camat ini. Iki camat koplak iki jenenge. Wong upacara jeneng gayane ngono iku. Camat ilang jawab nyuwun te. Laksanakan. Ngono tok. Wis ngono lho, cek getak meneh. Jup. Laksanakan. Kudu ngono jane gayane upacara. Aja kok dadi komandan diomongi inspektur. Laksanakan. Insyaallah, Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Iki dedek upacara iki. Kudu ngono iku. Tapi engko lek sahabat banser iki sowan nang daleme Pak Camat, gak oleh gawe gaya upacara. Kudu gayae wong namu. Misale yo ngajukno proposal, kan kate gawe acara butuh dana, njaluk bantuan nang Pak Camat. Gawa proposal sowan nang daleme Pak Camat rumah, gak oleh gawe gaya upacara. Pak Camat, iki proposal. Aku kate gawe acara butuh dana, njaluk duit, gak dikei antemi. Ya gak boleh. Salah silaturahime? Enggak. Salah namun nang Pak Camat? Enggak. Sing salah gayane. Paham? Bukan salah sowannya, bukan salah silaturahimnya, bukan salah namunya. salah gayanya. Makanya berdakwah di Indonesia harus tidak sama dengan gaya berdakwah di Arab. Yang beda bukan syariatnya, yang beda bukan akidahnya, tapi adat dan gayanya. Faham? Masyarakat kita itu lesannya beda dengan masyarakat Arab. Maka suruh ngucapin bahasa Arab, suruh ngucapin kalimah-kalimah Arab, gak bisa fasih. Apalagi mbah-mbah kita dulu, ilate kaku. Konmuni syahadatain, gak iso diwaco sekaten. Kalimah syahadah, mboten saged, dadi kalimah sodo. Syamir khairan fatrukil bagha, gak iso dadi semar gareng petro bago. Diwulangin donga. Rabbighfirli wali walidayya. Ndak iso. Rabbighfirli wali walidayya enggak iso. Wali wal wali wal wali wal wali wal. Dadi jajani wali wal. Ndonga Rabbana Rabbana Rabbana angel yo gaekno urap-urapan. La tuzigh qulubana angel gaek kulup-kulupan. Kon muni afwun kangelan dadi apem. Pokoknya lihat di jurusnya yang departemen perbadokan, gampang nyantol. Kon muni alhamdu gak iso, alkamdu nek kena ilat Jawa. Nek wong Madura alhamdu, Jawa alkamdu lillahi robbil ngalami. Lu jombo salah no, pancene ora iso kok dipaksa-paksa mbiyen. Wong sama nek kena ilate wong Bali, Bali gak ono kata te, gak ono. Atau ya atau nek wong Bali. Lho iya, atau. Sakit sakit. Iki nek maca ya ihdinash shirotol mustaqim. Prinsipnya pakai at-tawassut wat-tawazun wat-tasamuh wal-i'tidal. Paham sampean? Padha. Moderat, berimbang, toleran, berkeadilan, menjamin kerukunan dan kemaslahatan. Makanya kiai-kiai NU Islam di Indonesia ini kenal radikalisme, ekstremisme, terorisme, gak kenal bom, paling kenale bos, bantuan operasional. Kula niku sering dicurhati kalih kanca-kanca polisi, pas ngaji nang Mapolres, nang Polda dicurhati. Oke. Kula nu mangkel ambek wong demo iku. Lah apa? Lu ngerti sing ngamano demo sing Joko demo nak polisi sih. Ngono demo bengok-bengok maca takbir nang polisi diantemi dibalangi gawe watu koyo balang jumroh. Padahal balang jumrohnya simbol balang setan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dianggap polisi ku setan. Nah. Aku yang jawab. Sampean rumangsa dadi setan tak gak. Nyantai ae padha islame. Sampean Islam dadi polisi, Islam sing demo Islam. Kono Allahu Akbar jawaban. Sami Allahu liman hamidah. Sekali-kali ngono. Adek kono nambah Allahu Akbar, Astagfirullah, Subhanallah, La ilaha illallah. Sempritanmu nek no prit Al-Fatihah. Pangkane jangan sampai salah gaya. Jangan sampai salah gaya. Ngapunten nggih, le wong NU iku lambange, lambang NU iku ana peta Indonesia. Tonton gambar lambang NU ana peta Indonesia nduk ngono. Artinya apa? Hai warga NU. Kalian adalah bangsa Indonesia. Kalian hidup di Indonesia. Yang kalian injak bumi Indonesia, yang kalian hirup udara Indonesia, yang kalian minum air Indonesia, tempat sujud kalian di bumi Indonesia, dan tempat kuburan sampean kalian semua nanti juga di Indonesia. Maka gayamu jangan sampai tidak Indonesia. Jangan bergaya ke Eropa-Eropaan, jangan bergaya ke Cino-Cinoan, jangan bergaya ke Arab-Araban. Pakai gaya Indonesia. Oh. Paham sampean? Tak jane yo iso sampean nirokno aku. Cuma aku gak ada yang ngundang ngono. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi beda negara itu kadang beda gaya. Kula sering gaya contoh. Salaman itu anjuran agama. Tasawwafahu yadhhabil ghilla an qulubikum. Bersalaman-salamanlah. Maka dendam kebencian akan hilang dari hatimu. Itu anjuran agama. Tapi beda negara beda gaya. Cara salaman itu gaya dan budaya. Nek wong Indonesia nggih ngoten niku asalamualaikum salaman biasa salaman. Nek wong nom nang wong tuwa nggih rontok diluk ngene sirahe. Santri nang kiai, moro mlakune ndoprok. Ngene. Lho santri kok sampean enggak patek santri mongkon. Kok ketemu salaman nyungkem wolak-walik wolak-walik walaupun halus gak ono apa-apane. Terus mangkane ngapunten nggih. Ngapunten nggih kadang-kadang dugi badhe ngaji awal banser ngono gak kelum salaman gak oleh salaman gak oleh salaman bukan berarti gak mau sampean gak ngrasakno kesel loro kabeh lho wis dikawal banser sak pirang-pirang TNI polisi wis ngawal kadang sik diseroboti ae ambek wong-wong dosel-dosel nyerobot-nyerobot pengin salaman kadang lek nyauti gak tepak blas aku drijiku sampai ketekuk bareng. Lha saiki lho sedina ngaji ping 3 ping 4. No sing teko jamaah ribuan nang kuwabe ngeruyuk kepengin salaman. Anggitmu gak loro atangen. Ngono lho. Loro. Kepengin barokah yo barokah tapi jok ngono carane, nyung nyosor-nyosor. Ana sing model iso ngotek tok. Alhamdulillah aku iso ngotek. Apa gak ngono? Wong kadang dicuwetoti barang ngono. Aku yang germari itu kalau kasih pengajian ini gosong kabeh ini. Bu ibu-ibu kira nyawang aku kok gemes nuno model. Ngono ikut terusan. Wes. Terus nek Arab salaman yo, bu. Temu salaman, cek, temu tangan bek tangan, raket dekat akrab, pundak tatap, del, sing tengen ganti sing kiwa, del, terus rangkul-rangkulan, ngono. Arab. Eropa beda lagi, kalau Eropa ya cipok-cipokan ngono iku. Aku yang mau lek ambek sampean. Kenaan sampean. Ayo coba. Coba sampean ketemu Pak Dan Ramil gaya salaman gaya Eropa. Potonganmu ini. Mesti disempar. Pemane Iran. Iran niku lek ketemu salaman niku tangan kiwa pegang kepala. Tek. Nah, jari tangan kanan yang tengah yang besar iku ngetak bonan. Tok. Ketemu wong mana ya tek cetok. Temune ya tek cetok. Ya gak ngamuk anjane iku penghormatan. Pegang kepala pakai tangan kiri. Tek cetok. Cetok. Oleh wong satu ya budrek. Coba apa sampean ketemu Dan Ramil salaman nggih gaya Eropa. Nyonyor sampean. Salah salamane. Enggak, gayane sing salah. Paham? Paham? Mengucapkan salam itu anjuran gam. Gaya dalam mengucapkan salam itu namanya budaya. Lek nang Indonesia ya, assalamualaikum. Kan beda orang beda gaya. Ketemu koncole, mas, assalamualaikum. Kan ngono beda. Sisipan ngene, mbak beda motor ya. Waalaikum, ngono beda. Penyanyi beda meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek santri yo. Apa mana santri ketemu kiai? Bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Arab nada tinggi dengan mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Mana Arab? Ayo sampean ketemu kiai sepuh salam gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Temen Mbah Yai gak jawab. Soalnya Mbah Yai mikir, arek iki gendeng mulai kapan? Gak salah salammu tapi salah gayamu. Paham? Loh. Kenapa Amrozi dihukum mati, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, salah gayanya. Wong gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktek nang ning Bali, resiko hukuman mati. Islam gaya Indonesia gak kaya ngono iku. Makane marenono sing kocluk-kocluk iku. Lah. Les kabeh kaya nggih acara ngene iki wis diniati ngurip-urip sunah Kanjeng Nabi. Nggih? Kanjeng Nabi niku menghargai budaya lokal. Contoh dalam urusan berpakaian. Bawa kopi barang. Aku ya gak tiga kopi. Wes ya meneh disambung meneh. Kanjeng Nabi pengen cepet ya ngundang ketua RT mu ngonen ceramah. Ngeyel lah. Ya undangane jam 8 tapi kula niki wau sik nduk gone koncoku Sumakana. Makanya ngapun tenang gitu aku lari main biliat ngono tenang Kanjeng Nabi itu menghargai budaya lokal. Contoh urusan urusan berpakaian, bisa saja Rasulullah bikin mode pakaian sendiri, pakaian gaya Rasulullah. Tapi Rasulullah mboten kerso. Wes, melu umumi masyarakat kene ae, masyarakat kene, masyarakat Arab, pakaiane jubahan. Yo melu jubahan. Terus gaya surban, yo melu surbanan. Terus ngingu jenggot, yo ayo ngingu jenggot. Lanang ambek wedok yo sejuk kok yo. Intine berpakaian niku kan aturane sing penting nutup aurat, sopan. Itu pakaian Islami. Gaya Arab seperti itu. Lah nek islamine model kepanjen. Yo ngene iki, yang Islami wis ngene-ngene iki. Sampeyan aja ade aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi jubahan, jubahan. Menek klopo jubahan. Yo gak oleh klopo, malah klopomu loro meletus karo iku. Ngene ngujeng kok sunah. Iya, sunah apik. Ya tapi yo ndelok saru pantes. Arab iku jenggote kepotel-ketel. Apik-apik nang pantes tambah gak panteng. Gawekmu cuma 8. Ketendang angin iso mobat mabet. Musaman korban yo. Wah Kanjeng Nabi nek korban beli unta. Iya, nduk Mekah, nduk Arab, binatang yang dagingnya banyak, halal iku unta. Lah nduk kene, anake sapi. Kewan sing dinge akeh sing halal, yo kurbano ngorok sapi. Aja meksa, Kanjeng Nabi unta kok. Akhire wong kene meksa kurban unta, malah ditangkep polisi. Kondi oleh untuk gak nyolong teko kebun binatang kan? Oh, gak harus situasi. Jadi, mangkane. Jadi perjuangannya Kanjeng Nabi niku ngemong masyarakat. Sing dipimpin Kanjeng Nabi gak wong Islam tok. Yo ono sing Majusi, ono sing Yahudi dalam bentuk komunitas masyarakat niku. So guyub rukun berdampingan. Ampun, iki wis kliwat jam 12 wis. Mah sambung meneh gelem meneh aklem ya wis. Mah. Rumangsane gak kesel ngono. Punten. Pengen murah ya paklikmu kok ngenen ceramah dhewe. Jatik ngundang aku. Ngeyel lah. Insyaallah benjing aku meneh kan sik nang kepanjen sih. Apa Mas? Hah? Lah kok meneng ae sampean gak gelem mau-mau mohon pimpin doa untuk sedekah pembangunan Masjid Al-Mutaqin Sembojo. Nggih, oh pas to niki ana barokah doa akikah nama Maulid Robi nomor kalih kangge almarhum Abdul Wahab. Nih, ikhlase kan. Nggih, sing sak ikhlas sing gak ikhlas mulya iku ya mburi mulih kabeh iku. Mulih kabeh iku. Ayo keikhlasane panjenengan kanca-kanca panitia monggo disiapaken infake panjenengan kangge pembangunan Masjid Al-Muttaqin Sembojo. Kali monggo ndonga nggih, ndonga bareng-bareng ndonga. Ndonga muga-muga sedaya sing ikhlas diparingi Islam sing tambah mantep, imane tambah kuat, takwane tambah sempurna, ibadah istiqomah, uripe zahir batin dunia akhirat barokah. Donga niki ulan Recep pisan nggih, muga-muga diparingi barokah. Nek dongane ulan Recep ulangane Kanjeng Nabi kan njaluk barokah ten gene ulan Recep, njaluk barokah ten gene ulan Syakban, njaluk tekan ulan Ramadan, menangi ulan Ramadan sempurna. Nggih, awas merawasno sing urung mari donga iki mulih dhisik gak menangi Ramadan mbuh lho ya. Apal kan dongane Allahumma barik lana. Iku kok fi marozak tanae apale? Fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Go sareng-sareng diwaca. Allahumma barik lana fi rojaba. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna رمضان وشعبنا وبلغنا ayo disambung selawat salli ala hamad salli wasallim daiman ala hamad والآل والأصحاب من قد وحدا wal ali wal ashabi man qad. Sing sebelah wingking mriko mboten wonten panitiae sing sebelah wingking mriko. Cegaten sing kate mulai kok cegaten niko. Eh ayo donga bareng donga nggih. Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna salli wa sallim da'iman ala hamada salli على حمادا والآل والأصحاب من قد وحدا. يا الله يا الله مكي بارين باركه إن بولان شعبان. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangging gayuh urip kang kebak kamulyan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma amin. Ya Allah istajib du'ana ya Rabbi hadhihi al-lailatil mubarakah. وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا صل وسلم دائما على حمادا صل. Amin ya Allah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet suwarga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma fi Rajab wa sya'bana wa balighna رمضان وشعبنا وبلغنا. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli ya Allah wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Mugi-mugi manfaat maslahah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول الأحوال أن الأحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ترسون استويا sahabat-sahabat Banser, terima kasih kerjasamanya. Kena panitia, para sesepuh, nyun pangapunten, kula langsung nyun pamit. Tunggu-tunggu, insya Allah, binjang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.